Itu fakta ya. Kenapa saya disebut? Ada juga yang nyebut, Agim, kenapa di TV mah gede, kok aslinya kecil? Itu juga fakta ya. Di mana saya tersinggungnya? Tersinggung itu kalau kita tidak jujur melihat diri kita sendiri. Disebut bodoh, sakit hati. Karena merasa pintar. Pintar apanya? Dah. Jangan pengen dipuji. Jangan takut dicaci. Dah, gak apa-apa. Tapi dia ngomongnya menghina. Biarin, itu mulut dia. Kita punya mulut sendiri. Kenapa capek mulut orang kita pikirin? Tapi dia ngomongnya jelek. Ngomong apa? Monyet. Kita kan bukan monyet, ya kan? Berarti dia belum tahu monyet. Tinggal jawab, bukan. Peres. Kita tersinggung karena menjiwai. Ya kan? Yang tersinggung yang mirip, kan? Sok, orang gendut disebut kurus, gak tersinggung. Hei, kurus biasa aja. Tapi orang gendut, hei, gemrot, tersinggung dia. Karena mirip. Kenapa disebut monyet tersinggung? Karena kalau gak merasa mirip, mah pede. Hei, monyet, bukan. Assalamualaikum. Teori emang gampang, aslinya mah inget dongkrak aja. Udah. Kalau mau beli sesuatu tanya, ini teh saya beli teh pengen apa? Pengen dipuji orang. Terus mau ngapain? Apalagi sampai nyicil demi dipuji orang. Mau ngapain? Orang yang muji gak pernah bantuin cicilannya. Tetap aja kita yang nyesek, benar? Ini serius. Bagaimana wanita pakai bulu mata palsu? Ya terserahlah. Saya gak akan ikut campur, tapi hati-hati ya. Karena itu kan seperti bawa barbel kalau tangan itu kan. Bisa berotot nanti ini. Silakan tanya aja kenapa saya harus. Saya gak mau ikut campur urusan wanita, tapi bolehlah ditanya apa sih yang saya cari. Saya takut kelihatan tua. Dah udah tua. Jangan takut kelihatan tua. Tua itu harus sesuatu yang kita nikmati. Beruban, keriput, itu bukan sesuatu yang kita takuti. Itu sesuatu yang kita nikmati. Karena perbuatan Allah, benar? Enggak mungkin kita bayi seumur hidup. Bu, ibu, jangan takut jadi tua. Kenapa? Karena udah jadi. Saya tadinya gak ngomong-ngomong gitu, ini ngomong. Jangan ganggu, Pak. Just the way you are. Punya motor jelek, gak usah nyari semak-semak. Datang ke kantor duluan, paling semak-semak, tutupin pakai dedaunan. Bulan, mau ngapain nyiksa diri? Terima. Terima. Jangan minder dengan dunia. Mau apa? Semuanya cuma titipan Allah. Enggak ada yang punya apa-apa di dunia ini. Makanya jangan pernah kagum sama kekayaan orang. Alhamdulillah saya emang enggak kagum tuh. Dengan kaya, pangkat, jabatan. Alhamdulillah perasaan tuh. Ini kan cuma sama-sama manusia. Nebeng hanya dikasih topeng berbeda-beda. Sama-sama enggak punya apa-apa. Asalnya setetes mani. Ujungnya jadi bangke. Kemana-mana bawa ee. Cuman itu. Serius hadirin. Kalau kita udah enggak kagum enak hadirin. Yang dikagumi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Itu yang kita kagumi. Siapa yang paling disiplin akidahnya, disiplin ketaatannya, disiplin menjauhi maksiat. Itu yang harus kita kagumi. Kenapa? Karena dia adalah orang yang dikagumi Allah. Kalau dunia biasa we, garong dikasih, penjahat dikasih, zolimin dikasih, manusia keji dikasih, ateis dikasih. Apa hebatnya dunia ini?

bukan netral sebetulnya. Ya. Saya juga berpihak. Berpihak satu kepada akidah supaya umat tidak rusak akidahnya gara-gara pilpres. Yang kedua berpihak kepada akhlakul karimah. Umat jangan sampai rusak akhlaknya gara-gara pilpres. Dan yang ketiga berpihak kepada ukhuwah. Jangan sampai persaudaraan kita rusak gara-gara pilpres. Benar? Tidak boleh. Jadi itulah keberpihakanku. Ya. Dah, gitu. Jangan ngomong polatak politik. Dah udah ngomongnya juga tadi. Silakan Bapak Ibu. Oh, ini laporan ya. Kita kalau di sini tidak diperlihatkan mobil kita di Palestina enggak ya? Kita sudah punya mobil klinik di Jordan Palestina perbatasan karena orang yang di pengungsi itu susah sekali untuk dapat akses pengobatan. Bersamaan itu di Indonesia juga silakan siapkan dana untuk sedekah saudara kita di NTB ya. Siapkan dana semaksimal mungkin. Kita akan memberikan alas tidur, selimut, petugas silakan 50 ribu lembar, terpal 6x8 5.000 unit untuk tenda darurat. Tim medis yang dikirim oleh Darut Tauhid 50 orang. Obat-obatan 50 ribu paket, ambulan kita akan mengirim 5 juga ke sana. Air mineral, makanan siap saji 5.000 paket per hari, Pampers dan untuk ibu-ibu 5.000 pieces. Nah, ini velvet dan sebagainya kita kirim. Ini rombongan kita sudah berada di sana dari sesudah gempa terjadi. Bapak Ibu yang baik, Darut Tauhid ini ada 26 cabang DT Peduli ya. Yang paling jauh kita ada di Suriah, sekolah khusus untuk yatim piatu di Palestina, masjid di Jalur Gaza dengan 170 santri penghafal Quran. Di Rohingya kita juga ada masjid dan sekolah, termasuk di perbatasan Palestina Jordan ada juga sekolah. Alhamdulillah di Indonesia ada 25 cabang. Silakan manfaatkan Darut Tauhid Peduli ini. Gak usah rewel, ibu-ibu tinggal blok-blok aja lah isi dompetnya atau gelang atau apa aja lah. Alhamdulillah. Ada yang tanya, AA, kalau program Darut Tauhid apa nih di dalam kedakwah ini? Namanya bukti dan sebar. Ulangi. Sehubungan dengan maraknya informasi yang tidak benar menyudutkan Islam. Islam itu radikal, Islam itu teroris, Islam itu kasar, keras, dan sebagainya. Kita tidak bisa marah dengan menggunakan otot. Tapi kemarahan kita dengan dua hal. Satu, kita buktikan bahwa pribadi kita itu Islam rahmatan lil alamin. Dan yang kedua, sebarkan seluasnya informasi Islam rahmatan lil alamin. Dalilnya surat Al-Anbiya 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Halo, jelas tidak nih? Tolong nanti kalau sudah disiapkan materi-materi Islam rahmatan lil alamin, bantu sebarkan ya. Jadi kita harus membiasakan dua hal, buktikan indahnya Islam dengan pribadi kita dan sebarkan indahnya Islam dengan kemampuan kita. Setuju? Jangan pasif. Jangan pasif. Orang maksiat aja sekarang mati-matian menginformasikan. Bagaimana mungkin kebenaran kita tidak berlebih gigih lagi menginformasikannya? Sepakat? Halo. Dulu saya tidak pernah pusing dengan follower dan likers atau sharer di Facebook, di medsos. Ternyata dengan 11,7 juta follower ini efektif untuk menjangkau berbagai belahan penjuru bumi. Maka sekarang lebih aktif di medsos. Keuntungannya di medsos,

Ya Allah, titipkan kepada kami pemimpin yang mencintaimu dan dicintai olehmu. Pemimpin yang dapat mengangkat bangsa ini di jalanmu, ya Allah, di sisimu. Lindungi kami dari para pemimpin yang tidak mengenalmu, yang tidak yakin padamu. Ya Allah, Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Persatukan hati para ulama, ya Allah. Persatukan umatmu ini, ya Allah. Ya Allah, undang ke Baitullah jamaah ini. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Rencananya hari Ahad berangkat ke Tanah Suci. Kali ini undangan Raja Saudi. Mudah-mudahan ada takdir kita jumpa lagi. Kalaupun ada takdir lain, saya tidak bisa pulang kembali ke tanah air. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di sorga nanti, ya. Kalau ini yang terakhir kalinya dalam hidup saya bertemu dengan saudara-saudara sekalian, minta maaf sebesar-besarnya dan semoga apapun yang terjadi nanti husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi telah menjadikan tausiah untuk kita semua. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian Al-Hikam di masjid ini kembali akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2018. Kita tutup majelis ini dengan sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa akhir majelis subhanaka Allah.